وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخوة في الله أن نكن الله سبحانه وتعالى kita masih membahas tentang keterangan hukum tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di risalah beliau hukum tarkus sholat. Setelah beliau menyebutkan bahasanya ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama salafan wa khalafan sejak masa salaf, maka kemudian beliau katakan, dan jika permasalahannya adalah min masail niza, adalah permasalahan yang diperselisihkan, maka kewajiban kita adalah mengembalikan permasalahan ini kepada hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah berfirman, "Wamakhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan hukumnya, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini masyaqiyah, dan di sini ada syai' nakirah. Dan isim nakirah yang didahului syarat, maka itu yufidul umum, itu memberikan makna umum. Maka segala sesuatu yang kalian perselisihkan hukumnya, maka keputusan akhirnya adalah pada hukum Allah. Fa idza naza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan jika kalian berselisih tentang satu hal, maka kembalikanlah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka disini ada syai' nakirah yang didahului syarat itu in, maka hal ini menunjukkan makna umum. Maka segala sesuatu yang kita perselisihkan, baik permasalahan yang besar ataupun permasalahan yang remeh, maka Allah perintahkan agar dikembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka hal ini yaitu kembali pada hukum Allah dan Rasulnya tidak hanya berlaku untuk permasalahan-permasalahan besar, permasalahan ringan pun, atau permasalahan kita anggap remeh, sengketa antar kita dengan teman kita tentang satu hal, maka itu pun wajib kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih bagus akibatnya, itulah yang lebih baik, yang kebalikannya adalah jelek. Bukannya pada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya terdapat kebaikan. Dan mengapa kita harus kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya? Karena masing-masing pihak dari pihak-pihak yang berselisih itu pendapatnya, perkataannya bukanlah hujah untuk yang lain. Jadi kalau ulama berselisih, maka kita tidak bisa mengatakan biasanya pendapat ulama ini keliru. Kenapa? Alasannya karena ulama itu mengatakan itu tidak benar. Ini enggak. Ini cara berdalil yang kurang tepat. Ada dua ulama berselisih, kita katakan tidak boleh kita katakan A ini keliru. Kenapa? Karena pendapat A menyelisih pendapatnya B. Kenapa Imam Malik salah? Kenapa kok salah? Karena Imam Syafi'i mengatakan yang beda. Imam Syafi'i salah. Kenapa kok salah? Karena tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Ahmad. Ini cara berdalil yang keliru. Karena pendapat satu ulama itu bukanlah hujah atas yang lain. Pendapat satu ulama itu bukanlah hujah atas pendapat yang lain. Pendapat Syekh Utsaimin di sini keliru. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Syekh Albani. Pendapat Albani itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Ibnu Baz. Ini cara berdalil yang keliru. Karena satu pendapat, kullu wahidin minal mukhtalifin la yakunu qawluhu jatan 'alal akhar. Jika ada ulama berselisih, maka pendapat satu ulama itu bukanlah dalil menunjukkan kelirunya pendapat ulama yang lain. Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang masyhur, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Sesungguhnya pendapat ijtihad, pendapat yang berasal dari ijtihad, itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Artinya jika ini permasalahan-permasalahan ijtihad, ulama ini berijtihad dan ulama itu berijtihad, maka ijtihad ulama A itu tidak bisa menjadi alasan untuk menunjukkan batalnya ijtihad ulama B. Karena masing-masing beranggapan bahwasanya pendapatnya lah benar, dan tidaklah salah satu pihak pendapatnya itu lebih layak untuk diterima daripada yang lain. Karena kaidah dalam masalah ini adalah sebagaimana di atas, maka jika ada perselisihan, kita kembalikan pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Maka cara yang benar adalah gimana menurut hukum Allah dan Rasul-Nya, manakah yang paling mendekati hukum Allah dan Rasul-Nya. Maka ini alasan kenapa kita harus kembalikan permasalahan yang kita perselisihkan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Pertama karena ayat-ayat yang memerintahkan demikian, kemudian pertimbangan tambahan atau logika adalah kaidah yang masyhur di antara para ulama. Jadi pendapat satu ulama itu bukan hujah untuk menunjukkan kelirunya pendapat ulama yang lain. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Wajib merujuk, oleh karena itu wajib kita merujuk dalam masalah ini untuk menghukumi dua pendapat tersebut kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, dan jika kita kembalikan perselisihan ini kepada kitab dan sunnah, maka kita dapatkan bahwasanya kitab dan sunnah keduanya menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam bentuk kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Dalam Al-Quran ada di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din." Maka jika mereka bertobat dan menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Demikian juga firman Allah di surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah setelah generasi mereka itu khalfun, generasi yang rusak. Bagaimana kemarin telah kita bahas, jika khalfun itu lamnya disukun, maka artinya generasi yang jelek. Kalau khalafun dengan lamnya difatkah, maka bisa jelek, bisa baik. Khalfun, generasi yang jelek. Gimana sifat generasi yang jelek itu? Jumlah setelah isim nakirah itu menunjukkan sifat. Khalfun isim nakirah, setelahnya ada kalimat. Jumlah setelah nakirah kemudian na'at atau sifat. Sifat generasi jelek tersebut adalah usalah wa taba'u syahawat. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat wa taba'u syahawat dan mengikuti hawa nafsu. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan salat? Sebagian ulama berpendapat adalah tidak salat berjamaah itu termasuk menyia-nyiakan salat. Itulah yang dimaksud menyia-nyiakan salat. Bagaimana penafsiran Al-Hasan Al-Basri? Dia mengatakan yang dimaksud adaus salat adalah attalul masajidah, adalah mengosongkan masjid dari salat. Mengosongkan masjid dari salat berjamaah. Namun yang benar, yang dimaksud adaus salat itu maknanya adalah semua bentuk menyia-nyiakan salat. baik menyiapkan kewajiban sholat berkaitan dengan sholat berjamaah, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, ataupun yang lainnya. Wattaba'u syahwat, dan inilah sifat orang yang menyanyiakan sholat. Kenapa orang itu menyanyiakan sholat? Itu karena mengikuti syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang. Fasawfa yalqauna ghaya, maka mereka akan menjumpai ghaya. Di tafsirnya Sa'di, ghaya dimaknai dengan azaban mudha'afan syadidan, azab yang berlipat ganda dan siksaan yang keras. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman. Ini yang jadi syahid, ini yang jadi dalil, wa amana, wa amila salihah, dan beramal saleh, fa ulaika, maka mereka yadkhulun al-jannata, akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Yang dimaksud tidak dizalimi, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun, yang jika memang itu adalah pahala untuknya dan tidak ditambah dosa yang tidak dia kerjakan. Allah tidaklah menzalimi hamba dalam artian ini pahalanya harusnya sekian dikurangi, atau ini tidak dosa namun dikatakan berbuat dosa. Karena Allah mengatakan sebagaimana dalam hadis qudsi, ini haram tu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, dan aku tetapkan bahasanya zalim itu adalah satu hal yang haram atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Sisi pendalilan dari ayat yang kedua yaitu di surat Maryam. Ayat di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Allah katakan, "Illa man taba wa amana." Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Artinya, dengan menyanyiakan salat orang tersebut dinilai tidak beriman. Oleh karena itu, "Illa man taba wa amana." Kecuali bertobat dan beriman, berarti sebelumnya tidak beriman. Fadalah, maka menunjukkan bahwa mereka ketika mereka menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian sisi pendalilan untuk ayat yang pertama yaitu ayat di surat Taubat. Di sana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adanya persaudaraan iman, persaudaraan antara kita dan orang-orang musyrik dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah bertobat dari kesyirikan dan kufur dengan taghut. Itu kufur dengan taghutnya mereka sembah dan mereka puja-puja. Kemudian menegakkan salat, dan yang ketiga adalah membayar zakat. Maka jika mereka bertobat dari syirik dan tidak menegakkan salat dan tidak membayar zakat, maka berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara kita, maka berarti mereka bukanlah saudara kita. Dan jika mereka menegakkan salat namun tidak membayar zakat, maka mereka juga bukanlah saudara kita. Dan persaudaraan dalam agama tidaklah hilang kecuali ketika seorang itu dinilai keluar dari agama bil kuliyah secara total. Maka persaudaraan karena agama tidaklah hilang dengan sebab kekafiran, dengan sebab kefasikan atau kekafiran yang kecil, yaitu kekafiran duna kufrin, al-kufru duna kufrin, kekafiran yang bukan kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tiga syarat untuk menjadi saudara orang kafir, untuk menjadi saudara kita. Jika mereka pertama bertobat dari kekafirannya dan dari kesyirikannya, kemudian menegakkan salat dan membayar zakat. Dan tidak ada pengecualian untuk syarat-syarat ini, tiga syarat ini, kecuali untuk masalah zakat. Bahaya ayat menunjukkan bahasanya meninggalkan membayar zakat itu membatalkan iman karena menghilangkan persaudaraan. Maka zahir ayatnya bukan demikian, yang dijelaskan oleh Nabi Alaihi Wasallam bagaimana hadisnya nanti akan kita baca judul sebesar berikutnya, itu tidak membayar zakat. Nabi menyebutkan bahasanya orang tidak membayar zakat maka akan mendapatkan siksaan di mauqif, di arasatul qiyamah, di mahsyar, sampai kemudian Nabi katakan sampai kemudian nampak baginya masuk surga ataukah masuk neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak membayar zakat dalam keadaan masih meyakini wajibnya membayar zakat itu belumlah membatalkan iman. Maka ada pengecualian untuk masalah zakat. Namun pengecualian ini tidak ada untuk masalah salat. Maka kembali kepada makna zahirnya. Demikian uraian dari ulama yang menganggap kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka Allah memberikan tiga syarat kita ada, dan ini syarat untuk jadi saudara, untuk bersaudara, dan tidak ada pengecualian dalam masalah ini kecuali masalah zakat. Maka berarti menegakkan salat adalah syarat untuk jadi saudara, maka berarti meninggalkan salat itu satu hal yang membatalkan keislaman. Ya, beliau katakan seorang itu persaudaraan itu tidaklah hilang kecuali disebabkan kefasikan atau kekafiran kecil. Tidakkah engkau lihat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tentang qisas karena kasus pembunuhan? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang diberi maaf min akhihi ay min dami akhihi, demikian di tafsir jalan lain. Barang siapa yang diberi maaf min akhihi ay min dami akhihi, dari darah saudaranya yang dibunuh, maka barang siapa yaitu pembunuh yang diberi maaf min akhihi dari darah saudaranya, maka Allah menetapkan bahwa pembunuh itu masih bersaudara dengan yang dibunuh. Yang membunuh itu masih saudara dengan yang dibunuh. Siapa yang dimaafkan dari darah saudaranya, maka korban orang yang dia bunuh Allah katakan saudaranya. Maka jika dia diberi maaf berkaitan dengan kasus pembunuhan, ketika dia menumpahkan darah saudaranya itu diberi maaf oleh kerabat korban, fatibah umbil ma'ruf, maka kewajiban kerabat korban untuk menuntut diat dengan jalan yang baik. Fatibah di sini berlaku untuk awliya'ul qatil, berlaku untuk kerabat yang dibunuh. Wa ada'un ilaih fi ihsan, dan orang yang memaafkan, orang yang diberi maaf yaitu pembunuh punya kewajiban untuk ada'un membayar dia bi ihsan dengan baik. Maka tiba'un itu kewajiban untuk kerabat korban, wa ada'un itu kewajiban pelaku pembunuhan. Maka Allah perintahkan jika pelaku pembunuhan ini dimaafkan berkaitan dengan darah saudaranya yang dia bunuh, maka kewajiban kerabat korban yang memaafkan untuk menagih dia saudaranya, namun tagihlah dengan cara yang baik, dengan bukan cara yang kasar dan cara yang keras, namun baik-baik. Ini kewajiban kerabat yang memaafkan dan menuntut dia. Nah, kewajiban pembunuh adalah membayar dia. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan adalah dia bayar dia itu dengan baik. Segera dia lunasi sebelum jatuh temponya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembunuh amdan sengaja itu masih saudara dengan yang dibunuh. Padahal pembunuhan dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah katakan, "Pemikul mukminan muta'amida." Karena siapa membunuh mukmin dengan sengaja, jazaa'uhu jahannam. Maka balasannya adalah neraka. Khalidan fiha. Kekal di dalam. Radhiyallahu anhu dan Allah murka padanya, pelaknatnya dan Allah melaknatnya, wa'adzalahu adzaban 'aziman dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Maka zahir ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, namun Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ayat tentang masalah kisah, bahasanya pembunuh dengan yang dibunuh masih saudara. Maka hal ini menunjukkan bahasanya zahir ayat lamaikun mu'minan muta'amida laisan murad, bukanlah yang dimaksudkan, bukanlah yang digandaki. Sehingga itu maksud khalid dan pihak kekal di dalamnya itu bukanlah selama-lamanya di neraka, namun artinya adalah di amadin ba'id, artinya adalah dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama dia di neraka. Kemudian kita akan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dua kelompok orang-orang yang beriman yang saling bunuh membunuh di surat Al-Hujurat. Allah katakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin." Dan jika ada dua kelompok yang mereka ini masing-masing ada semuanya adalah orang-orang yang beriman, iktatalu yang mereka itu saling bunuh membunuh. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah kedua kelompok tersebut. Mereka melakukan dosa saling bunuh-membunuh. Ini adalah dosa yang Nabi katakan sebagai kufrun. Akan tetapi Allah katakan mereka semua ini masih beriman. Sampai firman Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Maka tidak ada persaudaraan dengan orang kafir. Maka tidak ada persaudaraan karena sebangsa, karena setanah air. Seorang bilang ukhuwah watania, ukhuwah insania. Ini semua adalah perkataan yang mengada-ada. Kenapa? Ada hasr. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang hakiki hanyalah persaudaraan karena agama. Beda agama maka bukan saudara. Tidak ada saling mewarisi. Tidak ada saling mewarisi. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada hubungan mahram, hilang status mahram karena tidak ada. Artinya tidak bisa lagi menjadi teman safar karena ini orang ini untuk kafir. Tidak ada hubungan perwalian dalam masalah nikah, tidak terjadi, tidak ada. Maka saudara nasab itu bukan saudara juga, lain agama. Maka tidak benar adanya istilah ukhuwah watania, ukhuwah insania, apalagi ukhuwah insania. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya ikatan persaudaraan antara kelompok yang mendamaikan dan dua kelompok yang saling berperang. Padahal kita lil mukmin, perang yang terjadi di antara sama mukmin ada termasuk kufur, termasuk kekafiran. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Artinya mencaci maki muslim adalah tindakan kefasikan dan memerangi sesama muslim adalah tindakan kekafiran. Akan tetapi karena ayat mengatakan itu adalah masih bersaudara, maka yang Nabi maksudkan dengan itu adalah kekafiran, adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bagaimana kita bisa katakan yang adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam? Dari firman Allah di surat Al-Hujurat. Sehingga beliau katakan akan tetapi ini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena seandainya memerangi sesama mukmin itu mengeluarkan dari Islam, maka tidaklah tersisa hubungan persaudaraan karena iman. Namun ayat yang mulia yaitu di surat Al-Hujurat menunjukkan masih adanya hubungan persaudaraan karena iman, meskipun terjadi perbuatan pelanggaran, pelanggaran yaitu terjadinya saling bunuh-membunuh alias berperang. Maka kesimpulannya, persaudaraan karena iman itu tidaklah hilang jika karena kekafiran kecil atau kefasikan. Namun persaudaraan karena iman itu hilang disebabkan kekafiran. Maka berdasarkan keterangan ini, maka diketahui bahasanya meninggalkan sholat adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Seandainya sholat itu, meninggalkan sholat itu kefasikan atau kekufuran, bukan kufur yang akbar, maka tentu tidaklah hilang ikatan persaudaraan karena agama. Sebagaimana tidaklah hilang ikatan persaudaraan karena agama disebabkan membunuh seorang mukmin atau memerangi sesama mukmin. Itu dalil dari Al-Quran tentang kafir akbarnya orang yang meninggalkan sholat. Adapun dalil sunnah tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka sholati. Sesungguhnya pembatas antara seseorang, dinding yang menghalangi antara seorang dengan kesyirikan atau kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dijelaskan oleh Muslim di Kitabul Iman dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalil bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran, dan di sini dalil bahasanya meninggalkan sholat adalah salah satu bentuk kesyirikan. Meninggalkan sholat itu salah satu bentuk kesyirikan. Maka tidaklah tepat dalil sebagian ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat dengan mengatakan dalilnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut meninggalkan sholat sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Demikian juga dari Buwaidah bin Husayn, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka orang-orang kafir dan musyrik adalah salat. Siapa meninggalkan salat maka kafirlah dia. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan dimaksud dengan kafir di sini, kata beliau, kata Syekh Muslimin rahimahullah taala, adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama, dari Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai pemisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan kita semua tahu bahasanya agama kekafiran bukanlah agama Islam. Maka siapa yang tidak mewujudkan, menunaikan perjanjian ini, fahu minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Dalil yang lain, dalil yang ketiga, di Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Satakunu umara'u fata'rifuna wa tumkiruna. Faman arafa bari'a wa man angkara salina. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum? Qala ma aqamu fikum as-salata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang para penguasa-penguasa, ta'rifuna wa tunkirun, ada perbuatannya yang kalian nilai sebagai perbuatan yang ma'ruf, dan ada perbuatan mereka yang kalian nilai sebagai perbuatan yang mungkar. Di satu sisi penguasa ini melakukan kebaikan, hal-hal yang ma'ruf, ataupun di sisi yang lain dia melakukan hal-hal yang mungkar. Maka berkaitan kemungkaran yang dia kerjakan, maka siapa yang mengetahui bahwa ini kemungkaran dan meyakini dalam hati ini kemungkaran, maka dia telah berlepas diri dari kesalahan penguasa ini. Dan barang siapa yang mengingkari dengan cara-cara yang syar'i yang mampu dia kerjakan, maka dia adalah terbebas dari dosa, dari kemungkaran yang dikerjakan oleh penguasa tersebut. Namun yang berdosa adalah man radiyah, yang ridha, yang setuju dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut, wataba'a dan bahkan mengikutinya. Dan para sahabat mengatakan ada penguasa yang fasik, akan datang penguasa-penguasa yang fasik. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah kami boleh memerangi mereka? Nabi mengatakan tidak boleh selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Dan maksud hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain, itu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khiyaru a'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'imatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa kalian yang terbaik adalah penguasa yang kalian cintai dan mencintai kalian. Penguasa yang baik itu kata Nabi dirinya dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat. Kemudian yusalluna alaikum, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Didoakan oleh rakyat dan mendoakan rakyat. Itu ciri penguasa yang baik. Kemudian Nabi katakan wasyiraru a'imatikum, dan penguasa kalian yang paling jahat adalah penguasa-penguasa yang kalian membenci mereka dan penguasa itu pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun, penguasa kalian itu pun melaknat kalian. Inilah penguasa yang terburuk. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayyidi? Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka dengan pedang? Maka Nabi mengatakan, la ma'akamu fikumus sholata. Tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Maka dua hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya munabadatul wulat, menentang penguasa dan memerangi penguasa dengan pedang, adalah jika mereka tidak menegakkan sholat. Dan hadis ini menunjukkan tidak boleh menentang penguasa dan memerangi penguasa. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain, tidaklah boleh menentang penguasa dan memerangi penguasa kecuali jika penguasa tersebut melakukan kufur akbar, kufur yang akbar, dan kufurnya adalah kufur yang jelas. Ingdana fihi burhan minallah, yang kita punya dalil tentang kafirnya penguasa tersebut, dan dalil tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayya'nahu fa kana fi ma aqada alaina an bayya'na 'ala sam'i wa ta'ati bi man syabbina wa maqrahina wa 'usrina wa yusrina wa afaratin 'alaina fa'ala nunazial amru ahlahu qal illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi buhan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kami, mendakwai kami, lalu kami pun membaiat beliau. Maka di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami adalah kami berbaiat pada beliau untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Fiman syabina wa makrahina, ketika kami sedang semangat ataupun kami tidak suka, ketika kami ridha suka dengan penguasa tersebut ataupun ketika kami tidak suka dengan penguasa itu. Wa usrina wa yusrina. Baik kami dalam kondisi sulit ataupun kami dalam kondisi lapang. Wa atharatin alaina. Bahkan meskipun dalam kondisi mereka tidak menunaikan hak-hak kami. Mereka merampas hak-hak kami. Wa atharatin alaina. Asarah adalah penguasa yang merampas mobil hak-hak rakyatnya dan tidak menunaikan hak-hak rakyat. Maka tetap wajib mendengar dan taat. Meskipun penguasa tersebut merampas hak-hak rakyat. Meskipun kita dalam kondisi senang ataupun tidak senang, dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi lapar. Bahkan meskipun penguasa tersebut tidak menunaikan hak-hak rakyat, maka Nabi perintahkan pada rakyat untuk tetap mendengar dan taat. Ba'ala nunazil amra, dan kami tidaklah merebut kekuasaan dari yang memegangnya, yaitu penguasa. Artinya tidak menggulingkan penguasa. Nabi katakan illa antara kufra, kecuali jika kalian melihat kekafiran, bawahan yang jelas, indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti nyata tentang kekafiran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza, maka berdasarkan kalau kita gabungkan dua hadis ini, hadis yang mengatakan tidak boleh memerangi penguasa selama penguasa itu masih mengerjakan salat, dan hadis yang mengatakan bahasanya memerangi penguasa itu baru boleh setelah mereka melakukan kufur sahih, bahwa kufur yang nyata, kufur akbar yang nyata, maka jika kita gabungkan, maka bisa kita simpulkan bahasanya meninggalkan salat adalah kufur bawah, tidak menegakkan salat adalah kufur bawah dan kekufuran yang nyata. Dia katakan, wa ala hadza, berdasarkan ini, maka jika penguasa tersebut meninggalkan salat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan bolehnya menentang dan memerangi penguasa dengan pedang itu jika melakukan kufur yang nyata. Jika kita punya bukti kufur yang nyata dan kita punya bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Artinya jika kita gabungkan, maka hal ini menunjukkan selesai meninggalkan salat, jika ini dilakukan oleh penguasa, maka ini adalah kufur bawah yang menyebabkan bolehnya memerangi penguasa tersebut. Maka dalil yang sangat jelas menunjukkan kufur akbar orang yang meninggalkan salat. Dan hati Zubadah bin Samit ini menunjukkan bagaimanakah prinsip seorang muslim dalam bersikap terhadap penguasa. Bahasanya kezaliman penguasa itu bukan alasan untuk menentang kebijaksanaan penguasa dan untuk memberontak terhadap penguasa. Nabi tetapkan bahasanya meskipun kamu dalam kondisi susah, meskipun penguasa itu zalim mengambil hak-hakmu, tetap wajib untuk taat kepada penguasa dalam perintah-perintahnya yang bukan maksiat. Maka Nabi tegaskan dalam hadis yang lain yang sahih, wa in darba dhahra atau wa in duriba dhahra wa ukhidha malu atau wa in darba dhahra wa akhadha mala. Meskipun penguasa tersebut memukulimu tanpa alasan dan merampas harta. Dan Nabi ditanya tentang penguasa yang tidak menunaikan hak-hak rakyat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adu ilaihim haqqahum was'alullaha haqqahum. Adu ilaihim haqqahum. Tunaikan hak penguasa untuk ditaat, untuk didengar perintah dan dilaksanakan perintahnya selama itu bukan maksiat. Was'alullaha haqqahum. Kecuali hakmu yang tidak mereka tunaikan, yang mereka rampas, yang mereka zalimi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu fayasbir. Karena siapa yang melihat dari penguasanya suatu hal yang tidak dia sukai, tidaklah dia bersabar. Maka Nabi katakan bersabar, berdoa. Sehingga penguasa juga menaikkan hak rakyat. Bukan demo, bukan memberontak, bukan macam-macam. Yang Nabi perintahkan, bersabar. Kalian sebut. Nabi katakan, maka mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah musibah, dan musibah adalah terjadi karena dosa kita, karena dosa rakyat, dan kita wajib bertobat. Kemudian berkaitan dengan hadis Ubadah bin Samit ini, terdapat persyaratan yang ketat dari Nabi SAW berkaitan dengan memvonis kufur kafirnya penguasa. Terdapat persyaratan yang ketat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau katakan illa antarau, kecuali jika kalian melihat. Maka Nabi sebutkan syarat yang pertama, melihat. Tidak boleh tajasus, tidak boleh cari-cari aib penguasa. Tidak boleh, tidak bisa cuma berdasarkan katanya. Tidak boleh cuma dengan dasar katanya. Antara kalian lihat, nyata dilihat, terpampang, bukan dicari-cari, bukan isu, namun dilihat, terlihat nyata. Maka isu dan sebagainya itu bukan, tidak bisa jadi hujah dalam masalah ini, harus terlihat dengan nyata dan jelas. Kemudian Nabi katakan kufran. Maka syarat untuk bolehnya menentang penguasa dan memberontak, Nabi katakan itu kekufuran. Kalau itu sekedar kemaksiatan, itu kezaliman, baik berkaitan dengan dirinya sendiri yaitu melakukan maksiat, ataupun kezaliman berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan ini bukan kufur, maka itu bukan alasan. Yang dikatakan yang kedua, kufra. Tidak cukup kalau cuma segar maksiat, meskipun separah apapun maksiat tersebut. Separah apapun maksiat tersebut, selama itu maksiat dan bukan kufur akbar, maka separah apapun ini bukan alam. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan bahwa, bahwa maknanya sharih, jelas ini adalah kufur. Bila takwil wal istibak, tidak ada kesamaran, tidak ada, jelas tidak bisa dimaknai kecuali kafir. Hal ini tidak bisa dimaknai kecuali kekafiran, dan kafirnya kafir akbar, tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain. Maknanya tunggal, kemungkinannya tunggal. Ini hanya ada satu kemungkinan, tidak bisa dipaksakan dengan kemungkinan yang lain. Satu-satunya kemungkinan ini adalah kafir akbar. Kemudian Nabi katakan indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya bukti tentang masalah ini, dan buktinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perkataan orang tidak teranggap dalam masalah ini. Kata A dia kafir, kata B dia kafir. Ada bukti dari Allah atau tidak? Kalian ada satu kekafiran. Maka jadi tolak ukur bukan komentar A, B, C dan seterusnya. Adakah burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kafirnya penguasa ini? Jika tidak, maka ini tidaklah teranggap. Maka jika hal ini terpenuhi, maka baru di sana boleh ada memerangi perbuatan menentang dan memerangi penguasa. Bahkan masih perlu tambah syarat satu lagi, yaitu tidak menimbulkan dampak yang lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun sudah kafir yang nyata, apakah itu harus diperangi? Jawabannya juga belum. Juga masih bahkan perlu disyaratkan itu. Apakah ini maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya atau tidak? Meskipun itu kufurnya nyata. Kemudian beliau katakan berkaitan kembali tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, maka tidak terdapat dalil dalam Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, atau dalil yang menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu mukmin. Wa ghayatu ma warada, maksimal dalil yang ada tentang masalah ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan pahala hal ini. Maka ada ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat, alasannya apa? Dalil-dalil tentang fadlu tauhid. Maka jawabannya maka dalil-dalil tersebut adalah muqayyad, kita batasi dengan batasan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang jika batasan tersebut dipenuhi, maka tidak mungkin dia akan meninggalkan sholat. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi misalnya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena ikhlas dari dalam hatinya, maka dia berhak untuk masuk surga. Ini jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan oh berarti orang yang meninggalkan sholat tidak tahu. Maka jawabannya, ya kalau dia benar-benar ikhlas dengan bertauhid, dengan bersyahadat dan la ilaha illallah, tidak mungkin dia tidak sholat. Kemudian atau dalil-dalil yang fi ahwalil mu'ayyana, atau dalil yang disampaikan adalah menceritakan tentang kondisi tertentu. Dalam kondisi tersebut maka seorang itu yu'dzar, dimaafkan jika meninggalkan sholat. Semacam hadis Hudzaifah yang mengatakan nanti ada Islam itu akan hilang sampai tinggal nama, sehingga orang cuma mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak tahu ada kewajiban sholat dan yang lainnya. Maka ketika itu Islam sudah hilang ma'alimnya, rambu-rambunya, ajarannya, orang cuma tahunya Islam itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika dalam kondisi ini, maka ini kondisi tertentu, maka tidak mengerjakan sholat, itu ma'zur, itu dimaafkan. Nah, apakah memang tidak diketahui dan Islam sudah hilang, ajaran dari Islam yang tersisa di tengah-tengah masyarakat adalah cuma sekedar diketahui kalau Islam itu mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mengerjakan sholat, puasa dan yang lain. Maka kondisi ini maka dimaafkan jika dalam kondisi ini orang yang meninggalkan sholat. Atau boleh jadi dalilnya adalah dalil-dalil yang bersifat umum, maka fatuman, maka kita pahami dengan menggunakan dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan sholat. Karena dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan sholat itu dalil yang khusus, dan kaidah usul fikih mengatakan al-qas muqaddam al-al'am, dalil yang khusus itu lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat umum. Jika ada yang bertanya, apakah tidak diperbolehkan memahami dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dimaknai dengan orang yang meninggalkan sholat karena jahidan li wujubiha, karena mengingkari wajibnya sholat? Hadis yang mengatakan baina rajuli wasyirki awil kufri as-salat. Apakah ini tidak bisa kita pahami? Ini berlaku untuk orang meninggalkan sholat karena menganggap tidak wajib. Maka jawaban beliau, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya, dalam sikap ini ada dua hal yang terlarang. Yaitu menihilkan kriteria yang dianggap oleh syariat, dan syariat mengkaitkan hukum dengannya. Karena syariat mengkaitkan hukum kafir dengan perbuatan meninggalkan sholat, bukan juhud, bukan menentang wajibnya sholat. Dan syariat mengkaitkan hubungan persaudaraan dalam agama dengan menegakkan sholat. bukan dengan mengakui wajibnya sholat. Allah tidak mengatakan jika mereka bertobat dan mengakui wajibnya sholat. Namun Allah mengatakan jika mereka bertobat dan menegakkan sholat. Dan Nabi SAW tidak mengatakan pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah mengingkari wajibnya sholat. Namun Nabi mengatakan meninggalkan sholat. Demikian juga Nabi tidaklah mengatakan perjanjian yang membedakan kami dengan mereka adalah pengakuan wajibnya sholat. Maka siapa yang menentang wajibnya sholat maka dia kafir. Namun Nabi katakan siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Seandainya ini adalah maksud Allah dan Rasulnya, seandainya maksud Allah dan Rasulnya adalah mengingkari wajibnya sholat, maka meninggalkan kalimat-kalimat tadi itu adalah perbuatan yang menyelisihi al-bayan, memberikan penjelasan, dan memberikan penjelasan merupakan misi Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan padamu Al-Qur'an yang berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bersabda kepada nabinya, wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Dan kami turunkan padamu Al-Dzikr yaitu Al-Qur'an supaya engkau menjelaskan pada manusia firman-firman yang Allah turunkan untuk mereka. Maka dikatakan ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena syariat mengatakan kafir itu karena meninggalkan. Syariat itu tidak mengatakan kafir karena mengingkar wajibnya salat. Nah, kalau memang maksud syariat adalah kafir karena meninggalkan wajibnya salat, maka seharusnya bunyi dalilnya adalah maka siapa yang mengingkar wajibnya salat maka dia kafir. Ini kalau syariat memaksudkan bahasanya orang itu kafir jika mengingkar wajibnya sholat bukan sekedar meninggalkan sholat, kemudian namun syariat dalil yang disampaikan orang itu kafir jika meninggalkan sholat, maka ini adalah perbuatan yang tidak bayar. Ini tidak memberikan penjelasan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya adalah satu hal yang sangat fasik. Maka jika itu memang maksudnya, maka apa yang menghalangi Nabi untuk mengatakan kalimat semacam itu? Dan bahaya yang kedua, jika kita katakan orang itu kafir ketika mengingkar wajibnya salat, maka berarti kita menganggap kriteria yang tidak dijadikan syariat sebagai kaitan untuk hukum. Kenapa? Karena mengingkari wajibnya sholat lima waktu itu adalah kekufuran bagi orang-orang yang tidak kebodohannya tidak dimaafkan baik sholat ataupun tidak sholat. Orang yang sholat ataupun orang yang tidak sholat jika dia mengingkari wajibnya sholat maka kafir. Orang yang wajib sholat namun dia mengatakan dan berkeyakinan sholat itu tidak wajib itu kafir meskipun rajin sholat. Maka mengingkari wajibnya sholat adalah kekufuran tersendiri. Mengingkari wajibnya sholat itu sudah sebuah kekufuran tersendiri. Baik orang itu sholat ataupun tidak sholat, kafir jika mengingkari wajibnya sholat ketika orang ini kebodohannya tidak dimaafkan karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka jika dia mengatakan saya tidak tahu kalau sholat itu wajib, maka kita katakan kamu bohong. Tidak mungkin ada orang Nasrani saja tahu, orang Nasrani di sini saja tahu kalau orang Islam itu sholat. Masa kamu mengatakan, kamu mengaku muslim dan mengatakan saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Maka mengingkari wajibnya sholat itu kekufuran tersendiri. Kalau sholat sahdun, maka seandainya ada seorang yang melaksanakan sholat lima waktu dan dia melakukan semua hal yang harus diperhatikan untuk sholat, melakukan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat, akan tetapi dia mengingkari wajibnya sholat tanpa udzur, tanpa alasan, itu tanpa kebodohan yang dimaafkan, maka orang ini kafir. padahal dia tidak meninggalkan sholat. Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahasanya memahami dalil-dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat dimaknai dengan jahidan berlaku untuk orang yang mengingkari wajibnya sholat adalah pemahaman yang tidak tepat. Wa anal haq, maka pendapat yang benar, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam sunannya dari Ubadah bin Samit, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusyriku billahi syai'a wa la tatruku sholata 'amdan, faman tarakaha 'amdan muta'ammidan faqad kharaja minal millati." Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan janganlah kalian tinggalkan sholat dengan sengaja. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja dan bersengaja, maka dia telah keluar dari Islam. Maka seandainya di sini saya, maka ini dalil tegas, ini kan kafirnya sangat-sangat jelas, ini kan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Adapun orang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja karena lupa, maka dia wajib sholat ketika ingat. Adapun jika sudah ingat dia tidak sholat, nah ini sama dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Di samping bahwasanya kafirnya orang meninggalkan sholat itu adalah konsekuensi dalil sam'i asari, dalil naqli, maka itu juga konsekuensi dari dalil akli nazari, dalil logika. Itu dalil logikanya. Maka bagaimanakah mungkin ada iman pada diri seseorang ketika dia meninggalkan sholat, padahal sholat adalah tiang agama, dan terdapat banyak motivasi untuk mengerjakan sholat, yang motivasi-motivasi tersebut menuntut bagi setiap orang yang berakal dan beriman untuk mewaspadai perbuatan meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan sholat. Maka meninggalkan sholat dalam kondisi semacam ini secara akal menunjukkan tidak adanya iman pada orang yang meninggalkan sholat tersebut. Jika ada yang bertanya, tidakkah kita pahami bahasanya yang dimaksud kafir untuk orang yang meninggalkan sholat adalah kufur nikmat, bukan kufur dari Islam? Atau kita pahami maksudnya adalah kekafiran yang kecil, bukan kekafiran besar? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isnatani finnasi huma bihima kufrun." Ada dua hal yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyak orang, dan keduanya adalah kekafiran. Atau mungkin nasabi waniyahatu al-mayyiti, yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah yang meninggal dunia. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki muslim adalah kekafiran dan memerangi adalah kekafiran. Maka dalam hadis-hadis ini terdapat perbuatan yang Nabi katakan sebagai kekafiran, namun maknanya adalah kufur asghar, kufur kecil, atau disebut juga dengan kufur nikmat. Nabi katakan termasuk kekufuran setelah mencela nasab, mencela nasab orang. Karena dia adalah anak fulan, kita hina seseorang karena dia adalah anaknya sebulan, kita hina seseorang karena dia adalah orang ya dari ras ini atau dia dari suku itu. Demikian juga termasuk kekafiran kata Nabi adalah meratapi jenazah. Dan menurut para sahabat termasuk meratapi jenazah adalah berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah dimakamkannya mayit dan acara makan-makan pada saat kumpul-kumpul. Maka beliau katakan kemungkinan ini dan pemahaman semacam ini itu tidak bisa dibenarkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai batasan yang memisahkan antara kekafiran dan keimanan, antara orang yang beriman dan orang kafir. Dan yang namanya batasan itu membedakan yang dibatasi dan mengeluarkannya dari yang lainnya. Maka dua hal yang dibatasi itu ada dua hal yang berbeda. Yang satu tidaklah termasuk pada yang lain. Tanah mengatakan baina rajuli wal kufri aw syirki asama. Maka ini pembatas. Artinya ini bukan bagian dari itu dan itu bukan bagian dari ini. Yang kedua, salat adalah salah satu rukun Islam. Maka vonis yang diberikan kepada orang meninggalkan salat dengan kekafiran menuntut bahwa itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena orang tersebut telah menghancurkan salah satu rukun Islam. Berbeda dengan digunakan kata-kata kekafiran untuk orang yang melakukan salah satu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan orang kafir. Jadi yang dimaksud at-taqlu fil nazar wa niyahatu 'alal mayyit, mencela nazar dan meratapi mayit sebagai kekafiran, itu maksudnya adalah ini adalah perbuatannya orang kafir. Perbuatannya orang kafir lah yang mencela nazar. Perbuatan orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah lah yang mencela nazar. Nah, karena itu ketika sahabat Abu Dzar mencela Bilal dengan menyebutkan wahai anak perempuan hitam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka mar'un fi kal jahiliyah. Maksudnya orang yang ada pada dirimu karakter jahiliyah. Karena mencela nasab adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan perbuatan orang-orang kafir. Demikian juga meratapi jenazah. Maka berkatakan beda antara kekafiran dalam artian itu adalah menceritakan perbuatan salah satu perbuatan orang kafir dan vonis kafir untuk orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam. Kemudian yang ketiga, terdapat banyak dalil yang lain yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan salat, itu adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Maka wajib memahami kufur tersebut dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau itu kufur yang mengeluarkan dari Islam, yaitu dalil tentang penguasa tadi. Dalil tentang penguasa tadi. Ada dalil yang menjelaskan bahwasanya meninggalkan salat adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Maka hadis al-ahdu bainana wa bainahum as-salat faman tarka faqad kafara, itu harus kita pahami dengan hadis tentang masalah penguasa yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ditata la amal supaya bersesuaian nas-nas yang ada dan saling mencocoki nas-nas yang ada. Dan alasan yang keempat, bahasanya ungkapan kekafiran itu berbeda-beda. Untuk masalah meninggalkan salat, Nabi mengatakan baina rajuli wa baina syirki wa kufri. Di sini kata-kata kekafirannya menggunakan al, yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan kekafiran di sini adalah hakikat kekafiran. Beda dengan masalah at-taqlu fil nazar, mencela nazar. Berbeda dengan memerangi mukmin, Nabi katakan wa qitalu kufrun. Mencela nazar Nabi katakan bima kufrun. Sedangkan tentang masalah meninggalkan salat, Nabi mengatakan baina rajuli wa baina syirki wal kufri. Maka ini berkhilafi kalimat kufrun munakkaran. Maka ini berbeda dengan kata-kata kekafiran dalam bentuk nakirah, atau kata-kata kekafiran dengan bilab bil fi'li, dengan kata kerja. Maka jika kekafiran itu dengan menggunakan isim nakirah atau kata kerja, maka hal itu cuma menunjukkan bahasanya perbuatan ini termasuk kekafiran. Atau pelakunya adalah kafir dalam perbuatan ini saja, bukan dalam seluruh kekafiran. Dan bukanlah kekufuran mutlak yang mengeluarkan dari Islam. Kaidah ini diambil dari perkataan Syekhul Islam, membedakan antara kufur dengan al dan kufur tanpa al. Itu diambil dari perkataan Syekhul Islam di Iktidak Suratul Mustaqim. Ketika beliau membahas hadis, bahasanya mencela nasab dan niyahah meratap itu kekafiran. Beliau mengatakan huma bihim kufur. Dua perbuatan tersebut adalah kekafiran. Beliau katakan dua hal ini huma kufrun qa'imun bina, adalah perbuatan kekafiran yang ada di tengah-tengah manusia. Maka perbuatan itu semata adalah kekafiran. Kenapa? Karena dua perbuatan ini adalah perbuatan orang kafir. Dan kedua perbuatan ini ada di tengah-tengah manusia. Akan tetapi tidaklah semua orang yang ada padanya salah satu cabang kekafiran itu menyebabkan dia kafir dengan kafir mutlak, dengan kafir yang sesungguhnya, sampai ada pada dirinya hakikat kekafiran. Sebagaimana orang yang ada pada dirinya salah satu cabang iman itu tidaklah otomatis menyebabkan dia menjadi mukmin, sampai ada pada dirinya aslul iman, pokok iman dan hakikat iman. Dan dia katakan wa farqun bainal kufril mu'arrafi billam kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam laisa bainal abdi wa bainal kufri wal syirki illa tarku shalah wa baina kufrin munakkarin fil isbat, intaha kalamuhu. Wal farqun, terdapat perbedaan antara kata-kata kekafiran yang berupa isim ma'rifat dengan alif dan lam, bagaimana tentang masalah sholat, wa baina kufrin munakarin, dengan kata-kata kekafiran dalam bentuk nakirah, dan itu pun siaknya adalah fil isbat dalam bentuk positif. Kita katakan beda antara al, antara kekufuran yang menekan al-lam dan kekufuran yang tanpa alif dan lam. Dan dikatakan oleh Ibnu Taimin, dibedakan antara kufur dengan isim yang menekan alif dan lam, atau kufur dengan kata kerja, atau dengan isim yang tanpa. Wa ala hadzal qauli, dan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu kafir akbar yang membatalkan Islam, kata Syaikh Utsaimin, ini adalah pendapat jumhur sahabat. Ini pendapat mayoritas sahabat, bahkan beberapa ulama mengatakan ini adalah ijma sahabat. Bagaimana perkataan tabi'in Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali taku kufrun ghaira salati. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beranggapan ada satu perbuatan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafirnya pelakunya kecuali salat. Dia kena Tirmidzi dan Imam hadis yang 5 wa sahahu ala syartihima. Dan di sahih menurut Tirmidzi, Bukhari dan Muslim. Demikian pula Ishaq bin Rahuya, ulama besar di zamannya, sejaman dengan Imam Ahmad, beliau mengatakan sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarka salati kafirun wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilmi min ladun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza anna tarika salati amdan min ghair udrin hatta yakhuja waktuha kafirun. Demikian kalimat dari Ishaq bin Rahuya. Beliau mengatakan terdapat hadis yang sahih dari Nabi, rasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dan demikianlah pendapat semua ulama min ladun sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, itu sampai masa beliau. Rasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur sehingga habis waktunya maka dia kafir. Maka di sini bagaimana kemarin telah kita sampaikan, nanti ulama berselisih pendapat tentang kategori orang yang meninggalkan sholat. Apakah satu sholat? Apakah semua sholat? Kita lihat di sini perkataan Ishaq bin Rahuya menunjukkan bahwasanya menurut beliau meninggalkan satu sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, sampai habis waktunya, adalah kufur akbar. Dia mengatakan hatta yakhudha waqtuha, sampai waktu salat terakhir. Kapan? Kafirun, maka orangnya kafir. Maka cukup satu salat. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Hazm, yaitu di Al-Muhalla. Terdapat riwayat dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal. Yang dimaksud riwayat dari Umar adalah yang dikutip oleh Az-Zahabi di Matan Kabair, la hadd fil Islam. Tidak ada bagian sedikitpun dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Itu kata-kata Umar ini zahirnya menunjukkan kalau Umar berpendapat orang yang meninggalkan salat itu kafir. Demikian juga dari Abdurrahman bin Auf, Mu'an bin Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Semua mereka mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir. Qal, kemudian Ibnu Hazm mengatakan, wala na'lamu liha ula'i mukhalifan minas sahabati. Kata Ibnu Hazm, kami tidak mengetahui ada sahabat yang lain yang menyelisih pendapat mereka. Kami tidak dapatkan pendapat yang lain yang menyelisih pendapat mereka. Artinya Ibnu Hazm mengatakan tidaklah beliau dapatkan satupun pendapat, satupun sahabat yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu belum kafir. Tidak ada satupun sahabat yang berpendapat demikian. Atau tidak beliau dapatkan satupun sahabat yang berpendapat demikian. Dan perkataan Ibnu Hazm ini dinukil oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri di kitab beliau At-Tarhib wa Tarhib. Bahkan disebutkan dalam At-Tarhib wa Tarhib, beliau sebutkan riwayat dari sahabat. Sahabat yang lain yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan salat. Dikatakan oleh Al-Mundhiri, disebutkan oleh Al-Mundhiri, ini juga pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah. Demikian juga pendapatnya Abu Darda. Qal, Al-Mundhiri juga mengatakan wa min ghairi sahabat, sedangkan pendapat sedangkan yang bukan sahabat, maka kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abdullah bin Mubarak tabi'in, Ibrahim An-Naqai tabi'in, Hakam bin Utsaibah, Ayyub As-Sakhtiani, Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Zuhair bin Harab dan lain-lain. Demikian perkataan Al-Mundhiri. Jika ada yang bertanya, apa jawaban untuk dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang tidak beranggapan kafirnya orang yang meninggalkan salat? Maka jawabannya, dalil-dalil, bahasa dalil-dalil ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan salat tidaklah kafir, atau orang yang meninggalkan salat itu masih mukmin, atau orang yang meninggalkan salat itu tidak masuk neraka, atau mereka itu, atau orang yang meninggalkan sholat itu di dalam surga dan semacam itu. Dan barang siapa yang merenungkan dalil-dalil mereka, maka dia akan dapati bahwa dalil-dalil mereka tidaklah keluar dari empat kategori, dan seluruhnya tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil ulama yang mengatakan kalau itu kami. Empat kategori tadi yang telah diisyaratkan itu adalah itu dalil-dalil umum yang ditakdir. Maka kita harus utamakan dalil khusus. Atau yang tadi beliau sebutkan, itu adalah cuma menceritakan kondisi tertentu. Itu menceritakan kondisi tertentu. Yang ketiga, itu adalah dianggap dalil padahal sama sekali di sana tidak mengandung dalil. Kemudian disebutkan satu lagi di risalah beliau, risalah hukum tarhiq salat. Kurang lebih tiga ini, satunya semisal dengan ini tadi. Dalil tentang keutamaan tauhid, atau dalil tentang keutamaan tauhid, atau dalil umum, kemudian itu dalil dalam kondisi tertentu, yang keempat jelas bukan dalil namun dianggap sebagai dalil. Bahkan demikian juga dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Termasuk yang mengatakan ijma' adalah Ibnu Al-Qayyim. Dia mengatakan bahasanya orang yang tidak, orang yang meninggalkan salat, dia adalah kafir. Kata beliau bil kitab wa sunnah wa ijma'i sahabat. Kafir dengan Al-Qur'an, tapi dalilnya telah disebutkan sunnah, sunnah dan ijma' sahabat. Dan catatan penting berkaitan dengan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini tentang masalah membedakan antara al-kufru dan kufrun. Maka kaidah ini dipakai oleh sebagian orang untuk mengkafir-kafirkan para penguasa yang tidak, maka tidak, mereka nilai tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maka mengatakan, Allah mengatakan wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan di situ menggunakan al. Itu menggunakan al. Al-kafirun. Maka ini kufur akbar. Bersifat umum. Ini kufur akbar. Maka jawabannya ada sebagaimana dijelaskan oleh beliau, Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, perkataan Syekhul Islam, ketika beliau mendudukkan masalah ini, perkataan Syekhul Islam yang membedakan antara al-kufru dan kufran itu cuma berlaku untuk isim, untuk masdar, dan tidak berlaku untuk mustaqnya. Tidak berlaku untuk isim fa'il. Dan di sini di ayatnya ada isim fa'il. Fa'ulaika humul kafirun, itu isim fa'il. Maka tidak bisa beralasan dengan kaidah, maka tidak benar beralasan dengan kaidah yang disampaikan oleh satu Islam Tamiya tentang masalah ini untuk mengkafirkan secara mutlak orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua kita katakan konsekuensi orang yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir akbar secara mutlak, konsekuensinya haruslah mengkafirkan semua pelaku maksiat. Dan setiap orang yang berbuat maksiat itu dia tidak berhukum untuk dirinya sendiri dengan hukum yang Allah turunkan. Karena ayatnya menggunakan man, itu umum penguasa, dan bukan penguasa, termasuk kita. Dan bima anzalallah, dengan menggunakan ma memusuliyah, itu yufidul umum. Maka itu dalam semua aturan, itu bukan dalam masalah hukuman had saja, itu dalam masalah berjilbab, itu dalam masalah adab makan, adab minum, itu termasuk. Kalau enggak menggunakan hukum Allah dalam makannya, dalam minumnya, kalau dikatakan saja fa'ulaika humul kafirun kufur akbar, maka kafir. Karena itu ma bima anzalallah ma musriyah. Semua Allah yang, hukum yang Allah turunkan berkaitan dengan adab tidur, adab makan. Maka orang yang makan dengan tangan kiri kafir. Kalau kaidah ini diterapkan. Kalau kaidah ini diterapkan maka harusnya demikian. Maka kufurlah semua pelaku maksiat. Dan ingat semua pelaku maksiat itu menghukumi dirinya sendiri. Berhukum untuk menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Siapa yang tidak menetapkan hukum? Tetapkan hukum ini berlaku untuk orang lain dan dirinya sendiri. Karena di sini membuang maf'ul bih, membuang maf'ul bih, dan membuang maf'ul bih yufidul umum. Pemalam yahkum, dan orang siapa tidak menghukumi, tidak menetapkan hukum. Siapa yang ditetapkan hukum? Objeknya tidak disebutkan. Maka ahli tafsir mengatakan itu yufidul umum. Untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menetapkan hukum untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Sebagian dikatakan oleh Sa'fi, hadful ma'mul, hadful ma'mul yufidul umum. Dikatakan oleh Sa'fi, tafsir Sa'fi, hadful ma'mul yufidul umum. Membuang ma'mul, membuang objek, itu menunjukkan maknanya umum. Oleh karena itu Allah katakan, masalah infak, Allah menyebutkan infak dan mereka berinfak tidak disebutkan sasaran infak. Artinya infak ini ditujukan untuk semua yang layak untuk diinfaki. Infak di jalan Allah ini adalah infak dalam semua hal yang bernilai kebaikan, yang bersifat umum. Dan jika ini konsekuen, maka jadilah khawarij. Maka jelaslah itu khawarij. Maka jelas khawarij, tidak ada yang lain. Mengkafirkan pelaku maksiat. Jika konsekuen. Karena apa? Dia katakan al. Kemudian dia pakai kaidah fiqh Islam. Oh ini kufur akbar. Kita katakan jika kamu konsekuen, ini menghilangkan makmul. Yufidul umum. Di sini man. Bukan hanya penguasa. Semua orang. Semua orang yang kata-katanya atau kemudian menetapkan hukum tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, Allah katakan kafir. Iman dan di sini dalam dan Allah gunakan ma itu juga yufidul umum. Itu bukan hanya masalah hak zina macam-macam, namun semua ya, masalah mendidik anak, menyikapi istri, siapa menempelin istrinya, wah tanpa alasan kafir berarti. Dan aturannya itu bukan hanya aturan hukuman had, namun juga aturan dalam keluarga. Siapa yang menyakiti tetangganya? Ini kan aturan Allah juga kan? Ma'angzalallah kan? Larang untuk menyakiti tetangga. Haramnya menyakiti tetangga. Siapa menyakiti tetangganya? Kafir! Gitu. Kalau kaedahnya mau diterapkan dan konsekuen. Itu juga kaedahnya mau diterapkan dan konsekuen. Maka tidak ada tiga sisi umum dalam ayat ini. Objeknya itu untuk orang lain ataupun dirinya sendiri, penetapan hukum untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri, itu bukan hanya penguasa, dan itu untuk berlaku untuk semua aturan, bukan aturan masalah ketatanegaraan saja, berkaitan dengan aturan bertetangga, aturan mendidik anak, hubungan dengan istri dan yang lainnya. Maka yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muslimin, bahwasanya kaidah syarat Islam tentang masalah al-kufur dan kufur itu berlaku untuk masdar dan tidak berlaku untuk mustahnya, pecahannya semacam isim fa'il atau yang lain. Atau juga termasuk juga tidak berlaku untuk beliau katakan di sini termasuk juga sejenis dengan kufur nakirah adalah kufur dengan fi'il itu kafar. Maka ini menunjukkan benarnya orang-orang yang berkesimpulan mengkafirkan semua penguasa yang dinilai tidak menerapkan aturan Allah, kemudian beralasan dengan alasan yang dengan berpikir pendek dan nyomot satu ayat wama la yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Nah, demikianlah yang kita akan kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa poin yang belum kita bahas, nanti insya Allah akan kita bahas di esok hari. Insya Allah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa aku ta'ala wa alhamdulillahi wa sallallahu alaihi wa sepertinya juga kan mereka kan enggak kan mereka juga ada permintaan untuk supaya besok diliburkan karena ada acara di Mas Kam, gimana? Gimana? Tanggapan? Gimana? kajiannya masuk ke jenis sangat. Kalau memang mau diliburkan, jadi pun enggak apa. Ya, kalau libur, enggak apa-apa libur. Ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum makanan bila orang kafir karena meninggalkan sholat? Ya, kalau kita berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, bagaimana pendapat Syusimin misalnya tadi, maka tidak boleh memakan sembelihan meskipun dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, meskipun menyebut bismillah, maka makanan sembelihannya tidak boleh dimakan. Apakah perlu mengulangi sholat karena bermakmur dengan orang ahli raja? Itu maksud ahli raja di sini karena sering menjual raja-raja. Tapi sudah lupa berapa kali bermakmurnya. Itu sholat di belakang. Maka perlu dirinci apa yang dimaksud ahli raja di sini. Raja itu yang dimaksud sejenis jimat, dan tentang masalah jimat itu bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Jika keadaan orang ini adalah kufurnya kufur akbar, maka wajib mengulangi sholat sampai yakin, atau kita katakan mungkin tidak perlu mengulangi sholat jika orang tersebut tidak paham wajibnya hukum untuk mengulang sholat kecuali setelah saat ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang yang musyrik sholat tahu untuk mengulangi sholat-sholatnya yang telah lewat. Namun beliau hanya memerintahkan untuk mengulangi sholat tersebut yang masih ada pada waktunya. Yang dimaksud ahli raja di sini perlu dirinci karena ini berkaitan dengan jimat dan hukum jimat pada tafsil. Apakah ini jimat sebagai lantaran dan sebab atau itu kufur asghar yang belum membatalkan Islam, ataukah diyakini bahwasanya raja itulah yang datangkan manfaat dan mudarat dan ini kufur akbar. Maka perlu dirinci ahli raja ini bagaimana keadaan orangnya. Apakah benar terjadi khilaf tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid? Jika benar, apakah termasuk meninggalkan sholat orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tidak tergolong orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Kecuali menurut pendapat ulama yang mengatakan sholat berjamaah untuk laki-laki adalah syarat sah sholat. Ini sebagian ulama berpendapat bahasanya sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Bahkan ini pendapat Syaikhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Berpendapat sholat berjamaah itu syarat sah. Orang yang sholat sendirian itu dinilai tidak sholat, sama saja sama dengan tidak sholat. Maka kalau menurut pendapat ini, nah ini pendapat yang kurang kuat, maka menurut pendapat ini, maka orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid sama dengan tidak sholat. Maka jika orang ini berpendapat, ada orang yang mengambil pendapat ini, syarat sholat berjamaah itu syarat sah, sudah ditambah dia mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka mungkin bisa jadi kesimpulannya demikian. Akan tetapi pendapat yang benar, sholat berjamaah itu bukanlah syarat sah sholat. Dalilnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebutkan adanya keutamaan untuk sholat sendirian. Ya. Nabi menyebutkan fadlu sholatil jamaah ala sholatil fardhi bisaba'in fa'isrina darajah. Biasanya unggulnya sholat berjamaah sholat dibandingkan sholat sendirian adalah 27 derajat. Artinya sholat berjamaah itu masih punya nilai fadliyah, punya nilai keunggulan, maka masih sah. Dan benar terdapat perselisihan di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan jadi salat berjamaah itu adalah wajib bahkan syarat sah. Pendapat yang lain mengatakan salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain, kecuali bagi orang yang berwudu. Ada yang berpendapat itu hukumnya adalah fardu kifayah, ini dinisbatkan sebagai pendapatnya al-Imam Syafi'i. Dan ada yang berpendapatnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, anjuran yang sangat ditekankan. Ini ada pendapat Ba'du Syafi'iyah, dan ini diantaranya adalah pendapat yang dirajikan oleh An-Nawawi dan Asy-Syaukani. An-Nawawi di Majmu, Syarh Muhadzab, dan Syaukani di Nahwul Awthaq. Namun yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat insyaAllah ta'ala adalah yang mengatakan adalah fardhu ain, namun bukan syarat sah. Apa dalilnya? Bahasanya al hanya berlaku untuk isim masdar. Dalilnya adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini adalah diambil dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Gimana perkataan beliau? Dia mengatakan al-kufu al-mu'akak bil al-mu'arraf billah. Al-kufur al-mu'arraf billah. Beliau tidak mengatakan al-kufur wa mustaqatuhu al-mu'arraf billah. Beliau mengatakan al-kufur al-mu'arraf billah. Manakah pendapat yang lebih kuat tentang berapa kali harus meninggalkan salat sehingga bisa difonis sebagai orang kafir? Maka sebagaimana kemarin telah kita singgung dan mungkin akan kita jelaskan di kesempatan yang akan datang lebih detail atau lebih rinci, ada ulama itu pendapat cukup sekali salat itu kafir. Ini pendapat dari Ishaq bin Rahuya, ini juga pendapat Ibn Hazm, dan ini pendapat dipilih oleh ulama mu'asirin Ibn Baz. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan ada yang berpendapat buat sholat karena duhur dan asar itu bisa dijamak, maghrib dan isya itu bisa dijamak, maka ada ulama yang mengusahakan itu dua sholat duhur dan asar ditinggalkan, ini baru kafir. Maghrib isya ditinggalkan, ini baru kafir. Kalau orang itu baru meninggalkan sholat duhur saja, maka belum. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahasanya orang itu baru kafir setelah sama sekali tidak sholat. Kalau masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, maka belum dikatakan meninggalkan sholat. Dan pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan jika menurut pendapat ini, maka hal ini tidaklah diketahui kecuali oleh keluarga dekat. Hal ini tidaklah diketahui kecuali oleh keluarga dekat. Jadi tidak sholat sama sekali ataukah kadang sholat kadang tidak, paling tahu siapa keluarga dekatnya. Ini salah pendapat yang lebih kuat terhadap pendapat yang dibeli oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu orang itu dikatakan meninggalkan sholat yang kafir adalah ketika meninggalkan seluruh sholat, adapun masih bolong-bolong maka itu belum dikatakan meninggalkan sholat. Ada seorang yang bekerja di lapangan di sini tempat mandinya agak jauh, melewati kebun sawit, tidak ada lampu. Bagaimanakah jika dia junub sebelum sholat subuh dan karena harus mandi dulu sehingga dia telat sholat subuh? Apakah ini uzur syar'i? Maka kewajiban dia untuk jika selama memungkinkan untuk mandi maka dia harus mandi. Namun jika untuk keperluan mandi itu, jika dia mandi itu menyebabkan waktu subuh habis, maka waktu itu lebih diutamakan. Waktu lebih diutamakan. Terus sampai jalan, oh ini subuh dah mau habis. Baru di tengah jalan, maka dia tayamum di tengah jalan tersebut dan sholat subuh. Karena waktu itu lebih dalam hal ini lebih diutamakan daripada menutup aurat, daripada thaharah dan yang lainnya. Maka dia cari air untuk mandi karena itu masih memungkinkan baginya. Namun ketika ini menyebabkan nanti sholat itu waktu sholat berlalu habis, maka sebelum waktu habis dia harus sholat terlebih dahulu dan ketika itu dia sudah tayamum. Apakah mengumumkan berita kematian lewat masjid dengan menggunakan pengeras suara merupakan bentuk meratapi mayit? Bukan, ya. Ini masalah an-nahyu, masalah pengumuman kematian. Dan pengumuman kematian itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Pengumuman kematian itu dibolehkan jika maksud dan tujuannya adalah supaya orang menunaikan hak-hak mayit untuk mengerjakan untuk mengerjakan salat, untuk mensalati jenazahnya dan mengurusi jenazah tersebut. Maka jika diumumkan dengan maksud demikian, maka ini nahyu yang dibolehkan. Dan jika cuma diumumkan dengan semata-mata diumumkan, maka ini pengumuman yang telah. Maka melihat maksud dan bagaimana bentuk pengumuman. Nahyu yang telah adalah nahyu jahiliyah. Nahyu jahiliyah adalah seluruh orang jahiliyah jika ada orang mati maka dimintalah satu penunggang kuda kemudian keliling ke kampung-kampung ke pasar-pasar kemudian teriak sebulan meninggal, sebulan meninggal. Cuma sekadar demikian. Kalau orang itu mengumumkan dengan maksud supaya orang-orang itu menunaikan hak-hak mayit maka ini nahyu yang dibolehkan. Kemarin sudah dibahas tentang hukum eutanasia. Pemulihan yang dilakukan oleh ahli medis kepada pasien dalam rangka untuk meringankan penderitaan pasien dikarenakan penyakit pasien sudah parah. Jika ini bentuknya dengan menyuntikkan sesuatu obat yang membunuhnya, maka ini adalah pembunuhan. Dan ini adalah pembunuhan sengaja dan berlakulah ketentuan dalam pembunuhan sengaja yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja plus menganiaya, mutilasi? Bagaimana taubatnya? Dan apakah pilihan dari kerabat yang dibunuh apakah sama dengan yang dibunuh tanpa dianiaya? Sama saja. Cuma dalam hukum Islam, jika minta qisas, maka qisas itu sama. Menurut pendapat yang paling kuat, qisas itu sama dengan bagaimana cara orang ini membunuh korbannya. Jika dia cara membunuh korbannya, pertama dipotong kakinya, kemudian dipotong tangannya, baru dibunuh, maka kisah juga demikian. Kakinya dulu dipotong, tangannya dulu dipotong, baru dibunuh. Itu juga keluarganya mengambil kisah. Maka dalam hukum Islam, maka kisahnya menurut pendapat yang paling kuat, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, ya, menurut pendapat yang paling kuat itu sama dengan cara dia membunuh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi ada seorang yang membunuh dengan cara memukulkan kepala orang korban dengan dua batu maka kemudian Nabi kisos dengan cara demikian. Ini dalilnya dan hadisnya ada di Umdatul Ahkam. Maka bertobatnya kalau memungkinkan untuk kalau orang tersebut bertobat maka wajib untuk menyerahkan diri untuk mau diapakan oleh keluarganya yaitu kisah atau yang lainnya namun tentu ini diatur oleh penguasa. Jika itu tidak memungkinkan ya, maka bagaimanakah kalau keluarganya itu tidak memaafkan secara dia bertobat menyesal dan keluarganya memaafkan maka ini sudah apakah cukup? Jika orang yang pernah lalai salat asar bertobat, maka apakah amalnya kembali? Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat asar maka hapuslah amalnya. Menurut ulama yang mengkafirkan orang meninggalkan salat artinya adalah hapuslah seluruh amalnya. Nah, bagaimana jika orang itu misalnya anggap aja ini kafir? Bagaimana kalau orang kafir yang bertobat apakah amalnya sebelumnya ada Islam, murtad, kafir dan masuk Islam lagi? Apakah amalnya ketika masa Islam itu kembali? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Bagaimana dibahas oleh penyelidik oleh Syaikh Al-Albani di istilah hadis sahihah, dan pendapat yang dirujukkan bagaimana juga dirujukkan sebelumnya oleh Ibnu Hazm adalah amal solehnya itu kembali. Karena amal soleh yang hapus itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Adapun orang yang tidak dia pernah kafir namun tidak mati dalam keadaan kafir maka amalnya tetap utuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan hari Asyura tahun ini. Perkara yang disunahkan pada hari ini adalah puasa. Akan tetapi hari Asyura pada tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib. Saya merasa ada khilaf dalam masalah ini terkait masalah pensahihan dan pendhaifan hadis tersebut, dalil umum dan khusus di dalam pengamalan. Bagaimanakah penjelasan atas khilaf yang terjadi dan manakah pendapat yang rajih? Berkaitan dengan masalah larangan larangan puasa pada hari Sabtu, maka pertama hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkannya. Misal di antara ulama mu'asirin Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula inilah yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah. Itu hadis tentang larangan puasa hari Sabtu itu hadis yang baik. Dinilai sebagai hadis yang fals. Hadis yang menyelisih riwayat-riwayat yang banyak, dia menunjukkan kalau Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Untuk alasan syarat Islam yang sudah diikuti oleh Lajnah Da'imah untuk mengatakan baiknya hadis larangan puasa hari Sabtu. Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan yang lainnya yang menunjukkan kalau Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian berkaitan dengan maka seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka yang benar bagaimana yang kuat bagaimana pendapat jumhurul fuqaha bahwasanya larangan puasa pada hari Sabtu adalah ditujukan untuk orang yang mengkhususkan diri untuk mengistimewakan puasa pada hari Sabtu. Biasanya enggak puasa pada Sabtu, puasa. Khusus Sabtu, puasa. Nah, semacam inilah yang tidak dibolehkan sebagaimana larangan puasa pada hari Jumat itu hanya berlaku untuk orang yang mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Biasanya tidak pernah puasa, kalau Jumat mesti puasa. Nah inilah yang dilarang. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya yang namanya takhsis ini berkaitan dengan pelajaran usul fiqh. Yang namanya takhsis, pengkhususan satu larangan atau satu perintah itu taksil itu dalam ilmu usul fikih ada taksil, ada taksil mutaksil dan ada taksil munfasil. Maka tentang larangan puasa pada hari Sabtu maka ada pengkhususan yang mutaksil yang bersambung dengan dalil yaitu kecuali yang wajib nadar atau ramadan atau kafarah. Kemudian atau diperhatikan taksil itu disampai ada taksil mutaksil, ada taksil munfasil. Ada taksis yang diambilkan dari dalil yang lain. Dalil yang lain, dalil puasa Daud, dalil puasa Daud, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau Nabi puasa pada Sabtu. Nabi pernah puasa Sabtu Ahad Senin. Nabi pernah puasa Sabtu Ahad Senin. Itu satu hadis yang sahih. Maka diambilkan dari dalil-dalil yang lain, maka menunjukkan bahasanya puasa pada hari Sabtu jika karena keutamaan tertentu atau bukan karena mengkhususkannya maka itu tidak benar. Maka berdasarkan hal itu maka pendapat yang benar ini puasa larangan pada hari Sabtu itu hanya berlaku khusus untuk orang yang mengistimewakan puasa pada hari Sabtu. Bagaimana jika seorang itu meninggalkan salat tapi tidak selamanya, terkadang dia salat, terkadang tidak salat karena malas? Apakah orang ini dihukumi kafir? Ia mengeluarkan dari Islam. Jika iya, apakah orang ini harus bersyahadat lagi jika ingin kembali kepada Islam? Maka menurut ulama yang mengatakan cukup sekali membatalkan Islam, maka orang ini kafir dan wajib bersyahadat jika mau bertobat. Namun menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana tadi kita sampaikan, itu harus yang membatalkan Islam secara yang membatalkan Islam adalah meninggalkan salat secara total. Apa yang dimaksud bukti dari Allah? Yang dimaksud adalah dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Tentang laki-laki yang salatnya masih berlik. Bagaimanakah tahapan dakwah untuk orang ini? Mendakwainya untuk salat 5 waktu dulu atau langsung mendakwainya untuk salat berjamaah di masjid? Tentu bagaimana dia salat 5 waktu terlebih dahulu. Kata dia supaya menjaga salat 5 waktu. Lalu kemudian setelah itu, setelah dia setelah rutin mengerjakannya, baru kita ajak ke masjid. Atau mungkin juga kita ajak sekaligus jika itu memungkinkan. Ya, tergantung kondisi orang ini. Jika bisa ajak sekaligus ke masjid dan rutin salat 5 waktu, maka itu yang lebih baik. Jika tidak memungkinkan, maka bagaimana orang ini salat 5 waktu? Apakah seorang anak perempuan dewasa wajib menafkahi kedua orang tuanya? Jika orang tuanya hanya memiliki anak perempuan, kepada siapakah tanggung jawab nafkah dibebankan kepada si orang tua yang telah tua renta? Siapanya anak perempuan tidak wajib untuk menafkahi orang tuanya yang miskin. Kewajibannya secara syar'i adalah kembali pada kerabat. Kerabat yang mampu. Boleh jadi kakaknya, boleh jadi adiknya, boleh jadi yang lain yang masih kerabat dekat yang mampu. Kewajibannya dibebankan kepada orang tersebut. Namun di antara bentuk bakti berbuat baik seorang anak, kita dia mampu dan musyawarah dengan suami, gimana kalau kita ini bapak enggak kerepotan, kita bantu bapak tiap bulannya, kita perlu musyawarah dan itu tidaklah dilakukan kalau itu termasuk bentuk ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain saja diperintahkan, apalagi berbuat baik kepada orang tua sendiri. Bagaimana hukum mengendarai sepeda motor tanpa SIM? Dengan alasan tidak apa-apa, tidak punya SIM karena toh sudah lancar mengendarainya. Nah, pemerintah ingin punya bukti kalau orang ini lancar mengendarainya dengan dia punya SIM, maka ya dan ini bukanlah satu hal yang maksiat, maka diusahakanlah untuk memilikinya. Jika penguasa menyatakan perang dengan Malaysia, bagaimana sikap rakyat ikut perang apakah tidak? Jawabannya jika ini rebutan cuma dengan masalah tanah atau macam-macam yang lain, maka ini bukanlah alasan untuk memerangi seorang muslim. Bukan alasan-alasan yang bisa digunakan untuk memerangi seorang muslim. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk, yaitu durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga jadi berlaku hadis idzal taqa muslimani bisai sai bima al qatil wal maqtul finnar. Jika ada seorang muslim yang saling bunuh membunuh karena permusuhan, karena rebutan sesuatu, rebutan pulau atau rebutan bendera itu dibakar misalnya atau yang lainnya, itu bukan masalah, cuma kain saja kok ya diributkan. Dan itu bukan penghinaan terhadap Islam, bukan penghinaan terhadap agama. Maka tidak ada ketaatan pada makhluk jika berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara aturan Allah Subhanahu wa taala adalah melarang memerangi sama muslim tanpa Allah. Tentang Ishaq bin Rahuyah, ada dua cara baca tentang masalah nama beliau ini, ada yang baca Ishaq bin Rahuyah dan ada yang baca Ishaq bin Rahawai. Namun sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat adalah Ishaq bin Rahuyah dan bin Rahawai, karena ada atar yang mengatakan bahasanya Rahawai itu nama setan, maka lebih lebih aslam dalam membaca dengan Rahuyah. Bagaimana pendapat perbedaan pendapat antara Sa'id ibn al-Musayyib ataukah Sa'id ibn al-Musayyah? Menurut pendapat yang benar, membacanya adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Dan beliau bahkan mendoakan jelek orang yang menyebut beliau Sa'id ibn al-Musayyib. Tidak aku halalkan orang yang menyebut dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian, pemerintah telah melindungi hukum selain hukum Allah, terbukti dengan mengerahkan, menegakkannya, aparat-aparatnya. Apakah hal ini menunjukkan kekafiran yang nyata karena membela dan menegakkannya? Jawabannya, yang dilarang oleh ayat itu apa? Yang dilarang oleh ayat adalah waman lam yahkum bima anzalallah. Yang dilarang oleh ayat adalah adamul hukmi bihukmillah. Dilarang oleh ayat adalah adamul hukmi bima anzalallah. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Artinya hukum Allah ada namun ditinggalkan dan bikin hukum sendiri atau ngambil hukum manusia yang tidak sejalan dengan hukum Allah. Itu yang dilarang. Bukan al-hukmu bighairi ma'am salallahu, menghukumi dengan bukan hukum Allah. Perhatikan dua istilah ini. Ada adamul hukmi bi ma'am salallahu dan ada al-hukmu bighairi ma'am salallahu. Ini dalam ayat apa? Wa man lam yahkum lam yahkum bima anzalallahu. Adamul hukmi bima anzalallahu, tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan hukum yang Allah turunkan. Tidak memutuskan, artinya hukum Allah itu ada namun ditinggalkan. Dan ini dengan dijelaskan para ulama dengan keyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau semisal. Bukan al-hukmu bima anzalallah. Kalau al-hukmu bukan al-hukmu bighair ma'an salallahu, menghukumi dengan bukan hukum Allah. Kalau yang terlarang itu al-hukmu bighair ma'an salallahu, nanti semua tata tertib itu haram. Orang punya sekolah, kuliah, bayar SPP, tata tertibnya masuk 75%. Itu aturan, itu hukum. Tidak boleh ujian kalau tidak ada persensi 75% kehadiran. Hukum kan itu? Ini hukum kan? Hukum apa ini? Bila ma'ang jalallah kan? Apa dalil Quran dan Sunnah yang mengatakan 75% itu tidak boleh ujian? Apa dalil Quran dan Sunnah 75% itu tidak boleh ujian? Mana dalilnya dari Quran dan Sunnah? Tidak ada. Lalu apa status 75% tidak boleh ikut ujian? Al-hukmu bighairi ma'an salallahu. Itu al-hukmu bighairi ma'an salallahu. Ya kan? Tidak ada di Quran dan Sunnah aturan seperti itu. Itu hukum yang bukan hukum Allah kan? Hukum dengan bukan hukum Allah. Haramkah ini? Oh, kalau haram, bubar semua. Kalau ini haram, itu bubar semua. Tidak boleh ada tata tertib. Ini orang sekolah tidak ada tata tertibnya. Orang ini, orang kuliah tidak ada tata tertibnya. Orang kos tidak ada tata tertibnya. Orang di Wisma tidak ada tata tertibnya. Semua tidak pakai tata tertib. Ini takmir masjid juga seenaknya. Apa Tuhan harus begini? Madarinya minal Quran wa Sunnah. Wah. Ini kalau yang dianggap dilarang adalah al-hukmu bighairi ma'an salallahu. Maka yang dilarang itu apa? Al-hukmu bighair ma'angzalallah atau adamul hukmi bima'angzalallah? Adamul hukmi bima'angzalallah. Yang dilarang itu adamul hukmi bima'angzalallah. Ini Allah ada punya aturan, ditinggalkan. Ini Allah punya aturan, ditinggalkan. Nah, ini adamul hukmi bima'angzalallah. Adapun al-hukmu bighair ma'angzalallah, dirinci dulu. Berhukum dengan bukan hukum Allah. Mengeluarkan hukum dengan bukan hukum Allah, dirinci dulu. Hukumnya yang bukan hukum Allah itu gimana? Bertentangan dengan hukum Allah, bersesuaian dengan hukum Allah, tidak bertentangan, tidak bersesuaian. Sekarang Pancasila gitu, itu al-hukmu bima ada menghukmi bima angzalallah ataukah al-hukmu birai ma angzalallah? Itu al-hukmu birai ma angzalallah. Jika itu al-hukmu birai ma angzalallah fihi tafsil, perlu dirinci. Apa dulu? Hukum apa dulu yang dimasalahkan? Hukum yang mana dulu? Ini kalau karena yang jadi masalah yang Allah tegaskan dalam kekafiran Allah adalah menghukmi bima angzalallah. Adapun al-hukmu bima angzalallah. Bima angzalallah itu membutuhkan rincian. Ini kalau al-hukmu bima angzalallah itu yang dilarang, maka orang yang punya pendapat-pendapat semacam ini, dia enggak boleh punya organisasi, enggak boleh punya pondok. Kalau dia punya pondok, siapa yang datang telat maka push up 10 kali. Apa dalilnya kalau sunnah telat itu datang 10 kali, melanggar ini gundul kepalanya. Apa dalilnya gundul kepala? Mandal dalil kita bawa sunnah, enggak ada dalil kita bawa sunnah. Ini telat push up 10 kali, ini gosok WC, apa dalilnya? Bubar semua itu aturannya. Karena itu aturannya bukan aturan Allah. Al-hukmu bighair ma angzalallah semua itu. Ada gosok WC, ada push up, ada lari keliling. Itu aturan-aturan di pondok. Dan orang-orang taksil itu punya pondok. Dan mereka pondoknya bikin aturan juga. Mereka tidak merasa itu adalah al-hukmu bighair ma angzalallah. Nanti tidak merasa itu adalah al-hukmu bighair ma angzalallah. Itu semua adalah al-hukmu bighair ma angzalallah. Bubarkan pondoknya gitu, biar carut maut ya, mau datang ya silahkan, tidak datang silahkan, mau ujian ya silahkan, mau ini, mau telat ya silahkan, tidak ya, silahkan, mau gini silahkan, mau silahkan. Itu kalau al-hukmu bighair ma angzalallah. Bolehkah kemudian ini bikin aturan, ini kamu melanggar ini, maka kamu gosok WC, dua WC, kamu ini tiga WC, kamu... kenapa tidak bikin aturan? Boleh. Maka kemudian bikin aturan, ini merah kamu berhenti, hijau jalan. Itu al-hukmu bighair ma angzalallah. Ada menhukmi bima angzalallah. Itu al-hukmu bighair ma angzalallah. Ini daerah ini, ini cuma satu arah, yang itu bisa dua arah. Ini kamu gak boleh lewat sini, karena ini satu arah. Apa hukum apa ini? Al-hukmu bighair ma angzalallah. Tidak ada jalannya dari Quran dan Sunnah ini. Jalan ini harus satu arah, yang itu boleh dua arah. Maka al-hukmu bighair ma angzalallah itu perlu dirinci. Perlu dirinci hukumnya yang seperti apa. Hukumnya yang seperti apa. Bertentangan? Kalau itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ini jadinya nanti statusnya ada menghukmi bima angzalallah. Karena Allah turunkan aturan ditinggalkan. Maka perlu dirinci, maka yang sesuai aturan ini. Ini ada aturan. Ini adalah buatan orang. Ini maka al-hukmu bighair ma angzalallah. Maka ini perlu dirinci. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka boleh. Yang tidak sesuai dan tidak bertentangan, boleh. Yang bertentangan, ini yang tidak boleh. Dan inilah adamul hukmi bima angzalallah. Dan itulah yang dilarang oleh ayat. Dan itulah yang disebut kekafiran. Lam yahkum bima angzalallah. Adamul hukmi bima angzalallah. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini, besok libur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.